Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali diberi taufik dan kemudahan untuk belajar bersama, berupaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, berusaha memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta diberi taufik untuk bisa mempraktikkan dan mengamalkan setiap ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Ahibati fillah a'azzakumullah. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Usulil Iman karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan terkait dengan Allah itu dari satu sisi ditakuti, di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dicintai, yang diharapkan nikmat rahmat dan kasih sayangnya. Kita akan membaca sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seorang yang beriman mengetahui siksaan-siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, kalau seandainya orang yang beriman tahu siksaan-siksaan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan, ma tami'a bi jannatihi ahadun, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun yang dia merasa bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang mukmin, seorang yang beriman tahu hukuman yang telah Allah siapkan, niscaya tidak ada seorang pun yang merasa bisa masuk ke dalam surganya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah. Dan kalau seandainya orang yang kafir itu mengetahui rahmat, kasih sayang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ma qanata min jannatihi ahadun. Maka niscaya tidak ada seorang pun yang berputus asa untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana tadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ahibati fillah azzakumullah. Hadis ini kata para ulama kita mengumpulkan dua sisi. Sisi yang menjadikan seseorang itu takut terhadap siksaan Allah, dan sisi yang menjadikan seseorang itu berharap, menginginkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menyiapkan balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik dan menyiapkan hukuman bagi orang yang durhaka, orang yang berbuat kejahatan, telah disiapkan balasannya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten sami napa mboten? Tiang misale nggih wonten laporan teng Pak Lurah. Sing ketangkep misalnya, ono pencurian, sing nyolong, ketangkep, terus misalnya sing dicuri, sing kemalingan, sami-sami teng kelurahan, misal. Terus sama Pak Lurah malah masing-masing sing nyolong diwenehi hadiah, terus sing dicolong, podo bae diwenehi ganti, misalkan sama-sama dikasih, sudah ben adil ngomongnya, podo bae diwenehi misal, adil ora kira-kira. Sing nyolong diwenehi hadiah, sing dicolong wenehi hadiah juga. Terus dicolong begitu saja sudah, wis lah manalah pada lunga ora sanggawi ribut nang kelurahan misalnya. Kinten-kinten lurah niku adil napa mboten ngene niku? Nggih mboten adil lah ya. Orang yang berbuat jahat misale wong tukaran ya sijine dipukul kemudian wadul bocah bae lah ngerti misale. Sijine dipukul terus sing mukul karo sing dipukul semana bae lah mana tuku es loronen mana. Nah. Sing dipukul diwene duit 10.000 nggo tuku es krim. Nah. Sing mukul ya diwenehi 10.000 nggo tuku es krim. Nah, misale. Kira-kira sing dipukul, lah atine padha bae kae diwenehi 10.000, ya kan. Bocah, ngerti jane. Nah. Nah, demikian juga kalau ada orang yang jahat di dunia ini, kira-kira yang berbuat jahat sama yang dijahati, ya. Kira-kira nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama-sama dikasih hadiah nalah mlebu surga kabeh mana. Sama-sama dikasih kenikmatan. Akibat orang yang beriman dengan orang yang banyak durhaka, yang kafir dengan yang muslim, nek misale nanti di akhirat podo bae, sing kafir karo sing muslim podo bae. Kira-kira pantas napa mboten? Sing iman karo sing kafir podo mawon, pantas napa mboten? Nggih mboten pantas ya. Secara akal mawon mboten pantas. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ngendika terkait dengan orang yang beriman dengan orang yang kafir itu ndak sama. Ya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ya. apakah kami akan menjadikan orang yang muslim dengan orang yang banyak dosa itu padha baik? Pertanyaan dari Allah. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin dalam surat Al-Qalam. Mungkinkah kami akan menjadikan orang yang muslim dengan orang yang mujrim? Orang yang taat dengan orang yang durhaka, kemudian kita jadikan sama saja kedudukannya, posisinya? Apakah kita akan jadikan seperti itu? Tidak mungkin. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, ahibati fila azzakumullah. Maka di sini, seorang yang hidup di dunia ini, hendaknya kalau mau berpikir saja, berpikir jernih. Tidak mungkin orang yang jahat dengan yang dijahati itu sama saja. Maka seorang yang dia itu memiliki akal yang sehat, ketika melihat yang namanya adil itu, tentu balasan orang yang jahat dengan yang tidak itu berbeda. Kalau dia menggunakan akalnya, maka tentu dia akan menjauhi yang namanya kejahatan dan akan berusaha yang namanya berbuat baik. Seorang yang dia itu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman terhadap balasan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti akan berusaha melakukan ketaatan, menjadi orang yang taat, dan akan berusaha untuk menjauhi kemaksiatan dan kedurhakaan, kejahatan. Akan berusaha dijauhi. Karena tahu masing-masing akan mendapatkan balasannya. Tayyib. Ahibati filah azzakumullah. Kalau secara akal saja menunjukkan demikian, masing-masing itu nanti ada balasan kebaikan dan juga ada balasan kejelekan. Maka orang yang dia mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan balasan yang baik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira nang dunia jadi penjahat, ya, pengin masuk surga, kira-kira nang dunia jadi penjahat apa jadi orang sing taat? Pengin masuk surga nang dunia jadi penjahat, mungkin boten? Nggih boten. Jadi penjahat pengin masuk surga. Nek ditakoni yo kabeh pengin mlebu surga, ya kan. Jadi orang masuk akal, jadi ini pengen masuk surga, jadi ini jadi penjahat. Tayyib. Ahibati fillah. A'azzakumullah. Maka ketika seorang itu mengharapkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus beramal soleh. Ya. Wong sing ngarep ke surga, orang ngamal, ya berarti lumbu istilahnya. Bohong, dusta. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat, ya, dalam banyak ayat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang yang mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berbuat amal saleh. Nah, orang yang dia banyak melakukan kejahatan tapi pengin mengharapkan surga, ini namanya wong sing istilahnya ki ngimpi, ya. Orang yang tertipu. Tayyib. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Misalkan, ya, di antara ayat yang menunjukkan bahwasannya orang yang mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala itu harus berusaha melakukan amal saleh. Misalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 218. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladhina amanu walladzina hajaru wa jahadu. Pertama, Innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman. Pertama iman. Wal ladzina hajaru, dan dia adalah orang-orang yang berusaha hijrah. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Meninggalkan kejahatan dan kemungkaran. Berubah melakukan perbuatan yang baik. Nah, kalau dulu ada hijrah, maka nih hijrah meninggalkan sebuah tempat, pindah ke tempat yang lain. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini meninggalkan tempat. Disebabkan kenapa? Karena tadi ingin melakukan hijrah. Ingin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek sebelumnya. Kesyirikan, kekufuran, dan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang lain. Tetapi tidak memungkinkan dilakukan di kota Mekah, maka harus ditinggalkan. Pindahlah ke kota Madinah. Tujuannya apa? Supaya bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ketika di Mekah susah untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, disiksa, ditekan, ya, disakiti. Disakiti dengan lesan, disakiti dengan ucapan. Dihalang-halangi untuk melakukan ibadah. Untuk melakukan sesuatu yang baik, merubah dari sesuatu yang dulunya jelek, kesyirikan, ya, minum khamar, zina, dan hal-hal jelek yang lain, itu susah untuk ditinggalkan kalau masih tetap di Mekah. Ya. Mau melakukan kebaikan, dihalang-halangi, dirintangi, susah melakukan kebaikan, maka ditinggalkan kota Mekah, pindah ke kota Madinah untuk bisa mengganti perbuatan yang dulunya jelek menjadi perbuatan yang baik. Kembali ke sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaik yarjuna rahmatallah." Sungguh orang-orang yang dia itu beriman dan dia orang-orang yang melakukan hijrah. Dan yang ketiga, "wa jahadu fi sabilillah." Dan mereka berjihad. Rela mengorbankan harta bahkan nyawa untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia melakukan tiga perkara ini, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan, ya, yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menginginkan, ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan jannah, ingin mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, syaratnya harus beriman dan beramal saleh. Jadi disebutkan tadi tiga di sini, iman, hijrah, dan jihad. Kenapa yang disebutkan tiga ini? Kata para ulama, yang pertama syarat. Tidak mungkin, ya, mendapatkan rahmat Allah kalau tidak beriman. Nah, orang yang tidak beriman tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah. Kemudian yang kedua dan ketiga, ini amalan-amalan yang berat semua. Amalan yang berat. Meninggalkan kebiasaan yang jelek. Meninggalkan tempat yang di situ susah untuk meninggalkan kejelekan. Rela pindah dari tempat yang banyak kejelekan, padahal sudah nyaman, enak. Kemudian pindah ke tempat yang lain, yang barangkali susah. Tapi karena niatnya agar bisa berbuat baik, ini sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Dulunya di tempat yang enak, di sebuah negeri, di kampung yang gampang. Intinya mencari maisha itu sudah mudah, ya, gampang. Cuman Tidak bisa berbuat kebaikan di situ. Kemudian kok dia rela meninggalkan tempat yang sudah mudah mendapatkan ma'isyah. Rela pindah ke tempat yang masih spekulatif. Ya. Masih belum bisa menebak nanti akan mencari ma'isyah apa. Ya. Akan usaha melakukan apa. Tapi jelas di situ bisa melakukan ketaatan. Dia rela meninggalkan itu. Ini kan sesuatu yang berat. Berat. Tidak semua orang mampu dan bisa. Apalagi jihad. Rela mengorbankan harta, nyawa. Ini sesuatu yang berat. Nah, kalau yang berat saja ini bisa dan mau dikerjakan, apalagi amalan-amalan yang di bawahnya. Ya. Amalan-amalan yang di bawahnya tentu terasa ringan bagi orang ini. Nah, maka dari sini terkumpul dua. Ya, iman dan amal saleh. Ya. Iman dan amal saleh. Maka orang yang beriman dan beramal saleh itulah yang dia beriman kemudian mau beramal saleh, dialah orang yang memang betul-betul mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau beriman, orang yang suka berbuat jahat, orang yang suka berbuat zalim, ya, orang yang suka menyakiti orang lain, yang tidak mau tunduk dan taat kepada Allah. Kok dia mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah? Ini namanya orang yang tertipu. Ya. Tadi ngimpi. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ahibati fillah. A'azzakumullah. Demikian juga barangkali ayat yang sering kita baca. Ya. Nah, di akhir surat Al-Kahfi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik ya fi ibadatihi ahadan. Siapa yang dia mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka faly'amal 'amalan salihan, hendaklah dia itu melakukan amal yang saleh dan tidak mensekutukan, ya, tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ahibati fillah a'azzakumullah. Itulah orang yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berusaha, ya, berusaha. Di sisi lain, ahibati fillah a'azzakumullah. Selain Allah Subhanahu wa taala itu diharapkan kasih sayangnya, diharapkan ampunannya dengan cara tadi berbuat kebaikan. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala juga ditakuti. Ditakuti apanya? Ditakuti siksaannya. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, Allah ditakuti siksaannya dan Allah dicintai dan diharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ya, ayat 50-an nanti dicek ya. Kalau tidak salah 49-50 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nabbi ibadi anna ya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku anni anal ghafurur rahim. Bahwasanya aku itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Kemudian di ayat setelahnya, dan bahwasanya siksaanku adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Siksaan yang sangat pedih. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan untuk menyampaikan agar nabinya itu menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hambanya, nabbi ibadi, sampaikan kepada hamba-hambaku anni anal ghafurur rahim, bahwasanya aku itu maha pengampun dan maha penyayang. Dan yang kedua, wa anna azabi huwal azabul alim, dan bahwasanya siksaanku adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Pertama, Allah itu diharapkan ampunannya, diharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Di sisi lain, yang kedua, Allah ditakuti siksanya. Azab Allah, siksa Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat pedih, sangat menyakitkan. Nah, maka seorang yang dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus ketika dia melakukan sholat, hendaklah berusaha menghadirkan di dalam hatinya, yaitu dua perkara ini. Menghadap kepada Allah dalam keadaan takut sekaligus dalam keadaan berharap. Harap-harap cemas, itu istilahnya barangkali. Berharap sekaligus takut. Mengharapkan apa? Mengharapkan rahmatnya, kasih sayangnya, sholatnya itu diberi pahala yang besar, kekurangan-kekurangannya yang ada di dalam sholat, berharap untuk dimaklumi, kesalahan dan dosa serta kemaksiatannya berharap untuk diampuni. Nah, takut kalau disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diumpamakan oleh Al-Imam Ibnu Udama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajil Qasidin. Beliau mengumpamakan seseorang yang dia menghadap sang raja. Dia memiliki keinginan-keinginan, memiliki harapan-harapan, berharap sang raja memberikan, mengabulkan apa yang diinginkan dan diharapkan itu. Punya hajat, punya keperluan, makanya menghadap ke raja. Ketika menghadap ke raja, dalam rangka ingin menyampaikan harapan-harapannya tadi, hajat dan keperluannya, dia pun takut, segan kepada sang raja. Khawatir kalau salah di dalam berucap. Khawatir kalau gerak-gerik dan tingkahnya itu salah. Bukannya nanti dikasih apa yang diminta. Ya. Tetapi khawatir justru malah melakukan kesalahan di situ. Justru malah dimarahi. Justru malah dihukum. Kan khawatir. Karena tahu raja punya penjara, ya, punya barangkali kalau zaman dulu algojo misalkan, ya, bisa memberikan hukuman. Nah, ketika orang ini memahami bahwasannya raja bisa menghukum di satu sisi, tetapi di sisi yang lain raja juga bisa memberikan apa yang dia minta. Maka ketika dia menghadap kepada sang raja, bercampur antara dua perkara ini. Berharap agar hajat dan keperluannya diberi, dicukupi. Ya. Kemudian di sisi lain, dia takut. Ya. Dia segan di hadapan sang raja. Dia akan menjaga ucapan dan tingkah lakunya di hadapan sang raja. Gak mungkin dia masuk ke dalam istana, ya, langsung gembelang-gembeleng, tengok kanan, tengok kiri, ya kan, lihat atas, lihat bawah, kemudian lihat singgasana raja, di situ ada raja, langsung dekat ke raja, kursi ini apik ya, aku melu lunggu nang kene entuk ora, misalkan, langsung ngomong kayak gitu ke raja, gantian aku bae lah, masuk kok bae sing lunggu nang kono, mbok ya gantian, aku sedelak lah, apa berani kayak gitu? Saya yakin tidak berani. Nah, dia pasti akan datang, barangkali menatap wajah sang raja saja tidak berani. Yeah. Dia bisa jadi akan menunduk, berjalan. Mau masuk saja nunggu dipersilahkan, tidak nyelonong kayak tadi. Yeah. Kemudian gayanya pun dia akan, barangkali tangannya berusaha dipegang, mbok nanti gerak-gerak yang membuat raja tidak suka, berusaha dipegang. Nah, berusaha tenang, berjalan berusaha tenang, menunduk menghadap ke bawah. Tidak banyak bergerak. Itu seorang di hadapan sesamanya. Maksudnya sama-sama manusia. Tetapi karena yang dihadapi ini manusia, meskipun sama-sama manusia tetapi dianggap, ya, dia menganggap bisa tadi memberikan hajat dan keperluannya, ya, khawatir, dikhawatirkan, ditakutkan juga hukumannya, maka dia menghadap kepada sang raja bercampur antara rasa harap dan rasa takut. Itu manusia di hadapan raja, itu aja kayak gitu. Maka seorang hamba yang beriman, ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya lebih dari seperti itu. Ketika dia menghadap kepada Allah, terutama di dalam sholatnya, makanya disyariatkan menghadap ke bawah, ya. Menghadap ke bawah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat terkait dengan bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam melakukan sholat, ya, kana yadrib basarahu fil ard atau ilal ard. Dulu Nabi alaihissalatu wassalam itu mengarahkan pandangannya ke tanah, ya. Dalam hadis yang lain seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah kemudian melakukan sholat di situ. Disebutkan di dalam hadis, diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Mazala, ya, basaruhu ila maudhi'i sujudihi hatta yakhruj. Terus menerus, ya, pandangan Nabi alaihi salatu wasallam itu mengarah ke tempat sujudnya sampai beliau keluar-keluar dari Ka'bah. Ya, masuk ke dalam Ka'bah sholat tadi, dari sejak awal sholat sampai beliau keluar, ya, pandangannya menghadap ke bawah ke tempat sujud. Makanya juga disyariatkan, ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, ketika di dalam sholat, agar maksudnya tidak banyak bergerak, tangannya ditahan supaya tidak banyak bergerak. Nah, menunduk menghadap ke bawah. Ahibati fillah azzakumullah. Maka orang yang dia itu memahami, mengerti, ya, mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan ibadah kepada Allah disertai dengan rasa takut dan rasa harap, serta disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang selama ini memberikan nikmat dan anugerah kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang menghidupkannya, yang juga nanti dialah yang akan mematikannya. Yang dari awal sampai akhir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah dan kenikmatan. Berbagai macam nikmat Allah yang memberikan. Dia tahu betul itu, sadar betul itu. Maka dia pun mencintai Allah. Di sisi lain dia pun tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya. Kalau kita punya teman, ya, yang sifat-sifatnya bagus, karakter dan perangainya bagus, kita aja senang. Ya. Manusia paling, kalaupun bagus, otomatis namanya juga manusia, ada juga kejelekannya. Ya. Sebaik-baik apapun manusia tidaklah sempurna. Itu saja, ya, kita senang, suka pada orang yang kayak gitu. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sifat-sifatnya itu sempurna. Ya. Yang rasa, yang kasih sayangnya sempurna. Kita kepada orang tua kita, yang mengasihi dan menyayangi kita, kita saja sayang, kita cinta kepada orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita begitu sayang, ya, begitu cinta kepada kita. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat dan kasih sayangnya Allah melebihi, tidak bisa dibandingkan dengan rahmat dan kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Nah, maka tentu orang yang beriman ketika mengetahui kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar kepada dirinya, dia pun akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seseorang melihat sesuatu yang bagus, yang indah, senang. Entah itu pemandangan, entah itu apapun itulah, sesuatu yang nampak indah, nampak bagus, dia cenderung senang. Padahal bagus dan indahnya sesuatu di dunia ini, makhluk, itu sesuatu yang sangat terbatas, tidak bisa dibandingkan dengan, ya, keindahan dan kebagusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha jamilun. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha indah, yang keindahannya tidak ada yang menyamainya. Maka seorang yang mengenal Allah pasti akan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka seorang yang beriman ketika dia beribadah kepada Allah disertai dengan rasa cinta ini, disertai rasa harap, rasa harapnya tadi, berharap ibadahnya diterima, berharap ibadahnya dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda nanti di akhirat, berharap, ya, agar kekurangannya dalam beribadah dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap kalau dosa dan kemaksiatannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berharap itu. Makanya orang yang berharap kepada Allah, dia beramal saleh. Dan kalau dia melakukan kejelekan, dia bertaubat. Itu tanda orang yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tadi, ya, di surat Al-Baqarah 218, di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua sifatnya yang terkait dengan masalah ini. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Di awal ayat Allah mengatakan, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dan orang-orang yang dia beriman, yang dia itu hijrah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Ghafur rahim. Karena Allah diharapkan ampunannya. Makanya disebutkan sifat ini. Allah ghafur. Di antara yang diharapkan adalah mengharapkan ampunannya. Seorang yang beriman mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Orang yang beriman merasa dia banyak dosa. Kalau dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kemudian dia terus menerus berbuat maksiat tanpa taubat? Tidak akan. Orang yang mengharapkan ampunan Allah, pasti dia ketika melakukan dosa dan kemaksiatan, segera taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga Allah itu Rahim, Maha Penyayang. Mengharapkan apa? Mengharapkan pahala dan balasannya yang sempurna dari amal-amal soleh yang tadi. Nah, maka ahibati fillah azzakumullah, senantiasa kita hadirkan dalam setiap ibadah kita, termasuk atau khususnya bahkan ibadah sholat kita, ya, agar terwujud kehusuan diantaranya adalah dengan menghadirkan ini. Menghadirkan rasa takut dan rasa harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi disebutkan di dalam hadis, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau seandainya orang yang beriman mengetahui hukuman yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau melakukan ini, melakukan itu, ibadahnya kurang seperti ini, kurang seperti itu, dia tahu hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah siapkan disebabkan karena perbuatan-perbuatan itu, ya, maka tidak ada seorang pun yang merasa bisa masuk ke dalam surganya. Maknanya apa? Kalau dia pengin surga, ya, kalau dia pengin surga, dia hanya mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengazab dia, mengampuni dosa-dosanya dan kekurangannya tadi. Karena dia tahu melakukan ini, melakukan itu, maksudnya dia merasa banyak kekurangan dalam ibadahnya, bahkan merasa banyak dosa. Sehingga apa pantas sih masuk surga kayak segini? Nah, kemudian kalau seandainya ada orang kafir yang ngerti, tahu luasnya rahmat dan kasih sayang Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ya, ini orang kafir, apalagi seorang mukmin, hanya sebatas dia melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dia yakin setelah mengetahui rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, maka dia tidak akan putus asa meminta rahmat dan kasih sayang Allah tadi. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, dia tidak akan putus asa, dia akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Sehingga terkumpul di sini, ya, seorang yang beriman itu mengumpulkan rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ahibati fil azzakumullah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya, untuk saya pribadi ataupun untuk teman-teman semuanya, ya, saudara-saudaraku semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, ya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita senantiasa langsung sadar setiap kali melakukan dosa dan kemaksiatan, kemudian segera minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaklumi kekurangan ibadah-ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, ya, dari amalan-amalan ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih jauh mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.